saya ada kakak yang mengandung dua kali gugur. Mereka dia pergi berobat Tok Bomo. Tok Bomo tu kabur sebab dia ada terlakar orang tanam benda dalam botol depan rumah. Lepas Bomo tu berobat, guna telur-telur tukar jadi botol. Dia tanya nak peninding, kakak saya ambil. Tapi kena bayar 50. Adakah dikira kurang pak? Cair pada peninding. Usaha sembuh patut tawakal. Peninding itu pula kerih kecil. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengar boleh. Berobat dengan Bomo ni belum lagi salah, melainkan bila cara berobatnya itu salah. Jadi bila siapa mana yang beri satu barang macam kerih menjadi penjaga, menjadi pendinding, ini sudah salah. Ha? Kalau beri ayat Quran, beri zikir, suruh amal, itu masih boleh diterima. Ha? Ha. Atau beri satu kertas yang ditulis zikir pada kertas itu, lalu diletakkan pada badan pesakit, walaupun tak jumhur, tapi ke masih berkaitan dengan harus. Tapi kalau ada barang pelik, mata cicing ke, kerih ke, buh benda ni, setan tak kacau, tak lewat benda-benda, ini semua karut mereka. Faham? Eh? Kerana pendinding bukan daripada barang-barang. Eh? Ha.